Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahudah wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa salama tasliman mazila amma ba'd. Alhamdulillah, ikhwan fiddin a'azakumullah. Kita melanjutkan pelajaran kita dari pembahasan kita Tauhid insyaallah. Dan kita masuk pada bab yang ke-43. Setelah kita menyelesaikan bab yang ke-42 tentang firman Allah Azza wa Jal dalam surat Al-Baqarah ayat ke-21 sampai 22. فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادَ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. Yang kemudian insyaAllah ta'ala kita masuk pada bab yang setelahnya. قَلَا رَحِمُ اللَّهِ بَابٌ مَا جَاءَ فِي مَنْ لَمْ يَقْنَعْ بِالْحَلِفِ بِاللَّهِ. Bab penjelasan tentang orang-orang yang tidak mencukupkan untuk bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini masih erat kaitannya dengan bab yang sebelumnya. Ya, ini seputar bagaimana seorang muslim mengagungkan Allah Azza wa Jalla pada setiap keadaan dan kondisinya, susah dan senangnya, ya, sulit dan lapangnya. Karena sungguhnya Allah akan menguji bagi setiap hamba, ya, setiap orang, baik dengan keburukan ataupun dengan kebaikan. Kemudian di sini beliau menyebutkan beberapa dalil ataupun satu dalil, ya. Qala rahimullah an Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, dari Ibnu Umar yakni Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, anna Rasulullah alaihi salatu wassalam qala, bahwa Rasulullah alaihi salatu wassalam beliau bersabda, la tahlifu bi abaikum, man halafa billahi falyasduq, wa man hulifa lahu billahi falyarda, wa man lam yarda falaysa minallah. Rawahu Ibnu Majah bi sanadin hasan. Maka di dalam hadis ini Rasulullah menjelaskan kepada kita tentang larangan, ya, untuk kita bersumpah, ya, dengan selain Allah Azza wa Jalla. Kata Nabi, la tahlifu bi abaikum, janganlah kalian bersumpah, ya, dengan tetua-tetua kalian, nih, orang tua, ya, tokoh, ya, di antara kalian. La tahlifu bi abaikum, janganlah kalian bersumpah dengan ayah-ayah kalian, dengan bapak-bapak kalian. Man halafa billah falyasduq, maka barang siapa yang bersumpah dengan nama Allah, maka hendaklah ia jujur. Ya, maka hendaklah ia jujur. Ya. Karena ada sebahagian, ya, manusia, bahkan kaum muslimin, mereka terkadang bersumpah dengan nama Allah, wallahi, wallahi, wallahi, tapi main-main. Ini kurang adab. Bahkan termasuk dosa besar. Berdusta dengan nama Allah Azza wa Jal. Ya. Yang dari sini menunjukkan kurangnya iman. Ya, menjadikan nama-nama Allah sebagai barang mainan. Ya. Ini mirip, ya, dengan kondisi orang yang, ya, dia mempermainkan atau menjadikan apa yang Allah tetapkan terhadap hambanya sebagai barang guyonan. Ya, baik perintah secara syar'i ataupun perintah secara kauni. Ya, secara syar'i, baik perintah di dalam syariat, perintah ibadah, ya, sholat, ya, puasa, zakat, dan yang lainnya. Sebagian mengolok-olok. Ya, demikian pula perintah-perintah di dalam Islam yang isinya adalah ya, berupa ujian sejauh mana kepatuhan dan ketaatan seorang hamba, seorang muslim ataupun muslimah kepada Allah Azza wa Jalla. Namun sebagian menjadikan itu sebagai barang olokan. Demikian pula tentang larang-larang Allah Azza wa Jalla. Sebagian menjadikan itu sebagai barang olok-olokan, barang guyunan. Ya. Demikian pula perintah yang sifatnya kauni, sifatnya takdiri, ya, berupa musibah, wabah ataupun penyakit, sebagian kurang adab kepada Allah, menganggap remeh, ya, bahkan menyepelekan, bahkan menjadikan itu sebagai guyonan, pleset-plesetan, ya, sebagian lagi menantang, seperti sekarang ini, ya. Na'udzubillah, sebagian menjadikan wabah, ya, corona ini sebagai guyonan, baik di status atau di pembicaraan, ya. Demikian pula bahkan sebagian menantang, gitu. Gak usah takut ya sama corona. Corona yang takut sama kita. Na'udzubillah. Nah, mungkin maksudnya adalah memberikan dorongan, motivasi kepada ya, jamaahnya agar ya, dia hanya takut kepada Allah Azza wa Jal, namun kebablasan. Ya. Jahil. Safi. Ya, tidak mengerti tentang ya, nas-nas syar'i. Bagaimana Islam merintahkan kita untuk berusaha dan berikhtiar. Di samping bertawakal. Karena memang antara usaha ya, yang positif, yang syariat membolehkan, ataupun yang mubah, dengan tawakal tidak bisa dipisahkan. Ya, tidak bisa dipisahkan. Nah, maka ini juga membutuhkan ya, kesabaran untuk menghadapinya. Ya juga di dalam upaya untuk menekankan sesuatu yang ingin kita sampaikan terkait dengan bab ini, bab sumpah, itu termasuk adab ketika kita bersumpah dengan nama Allah, maka hendaklah kita jujur. Ya, bukan main-main. Ya. Sebagian latah sih. Ya. Wallahi, wallahi. Ya. Ini apalagi yang misalkan, mohon maaf, yang punya usaha jualan atau berdagang, ya, terkadang untuk menguatkan, ya, meyakinkan konsumen, ya, dia bersumpah dengan nama Allah. Wallahi, ini modalnya cuma sekian. Wallahi, ini ya, untungnya tipis, ya, padahal mungkin 100%. Wallahi, ini kulakannya sudah mahal. Ya, wallahi, ini ya, imbas saja, ya. Pas-pasan ini, ya, kembali modal. Ya. Padahal mungkin sudah 2 kali lipat harganya dari modalnya. Allah musta'an. Maka ini dusta, ya. Tidak boleh seperti itu. Seorang muslim, jangan sampai memperjualbelikan dan menggadaikan ya, nama-nama Allah yang ini termasuk syiar-syiar Allah ya, sebagai upaya untuk meraih dunia. Na'udzubillah. Karena di antara tujuan seorang bersumpah, ya, itu adalah untuk menekankan, menegaskan apa yang akan dia sampaikan. Dan itu sebagai bentuk pengagungan kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Sebagian ada yang berani berdusta ya, ketika bersumpah dengan nama Allah. Wallahi, dusta dia. Wallahi, kada wa kada, demikian demikian. Dusta ternyata. Tapi ketika dia bersumpah dengan nama gurunya, nama syekhnya, ya nama wali, ya panutannya, wah itu pantangan untuk berdusta itu. Ya, kenapa? Takut kualat. Ya, akhirnya dia harus jujur itu dan harus menepati. Ya, berarti di sini ada khalal, ya, ada cacat. Lalu sebenarnya yang diagungkan itu siapa? Ya, ini menunjukkan bahwa dia lebih mengagungkan selain Allah daripada Allah Azza wa Jalla. Buktinya apa ya tadi itu? Bersumpah dengan nama Allah berdusta. Tapi kalian bersumpah dengan nama walinya, nama syekhnya, nama gurunya, nama tokohnya, ya, panutannya, enggan untuk berdusta. Mesti harus ditepati dan jujur. Maka di sini Rasulullah membimbing kita. Rasulullah mengajari kita agar beradab bersama Allah. Man halafa billah falyasduq. Wa man hulifa lahu billahi falyardha. Dan sebaliknya barang siapa yang disampaikan kepadanya sumpah dengan nama Allah, falyardha, maka adalah ia meridhoinya. Ini menerimanya. Ya. Tapi mungkin dia berdusta. Wallahu a'lam. Nah, yang jelas dia bersumpah dengan nama Allah, maka termasuk adab, ya, sebagai bentuk, ya, pengagungan dan pemuliaan kepada Allah Azza wa Jal, kita benarkan, kita terima. Terlepas dari niatnya atau tujuannya, kenyataannya, faktanya dia dusta ataukah jujur, wallahu a'lam. Yang jelas kita hormati, ya, kita hargai. وَمَنْ لَمْ يَرْضَى فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ, ya. Dan barang siapa yang tidak rida, ya, dengan sumpah yang disampaikan orang lain kepadanya, ya, dengan menyebut nama Allah, فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ, maka Allah berlepas diri darinya. Ya, Allah berlepas diri darinya. Menunjukkan ini termasuk dosa, ya, termasuk dosa besar. وَاللَّهُ عَلَمْ. Walhasil, ya, hadith ini disebutkan oleh Ibnu Majah di dalam sunannya, ya, kemudian disebutkan di dalam kitab Az-Zawaid oleh Al-Haythami, rijalu isnadihi thiqat, para perawi dari hadith ini thiqah, demikian pula hadith ini dihasankan oleh Syekhul Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Demikian pula yang dihasankan oleh Ibnu Hajar rahimahullah dan juga Syekh Sulaiman Al-Syekh di dalam Taisir Azizil Hamid. Kemudian kita masuk pada bab yang berikutnya, bab yang ke-44. Qala rahimahullah, babun qawlu ma syaa Allahu wa syi'ta. Bab perkataan ma syaa Allahu wa syi'ta. Ya. Apa yang Allah kehendaki dan engkau kehendaki. Ya, ini juga masih erat kaitannya dengan pembahasan-pembahasan atau bab-bab sebelumnya. Ini seputar bagaimana kita sebagai seorang muslim itu beradab, ya, kepada Allah dan senantiasa memurnikan pengagungan dan pemuliaan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Disebutkan di sini oleh beliau an Qutailah, ya, dari Qutailah radhiyallahu ta'ala anhu. Dan sebelum itu, ya, perkataan Masya Allah wa syi'ta, apa yang Allah kehendaki dan engkau kehendaki, ya, ini bisa menjadi syirkul akbar dan bisa menjadi syirkul asghar. Ada dua kemungkinan, ya, bisa mengeluarkan pelakunya dari Islam dan bisa menjerumuskan pelakunya ke dalam perbuatan dosa besar, yaitu syirkul asghar. Kenapa? Karena di sini disebutkan masya Allah wasyita, apa yang Allah kehendaki dan engkau kehendaki. Di sini ada unsur penyamaan, ya, menyamakan antara Allah dengan seseorang. Apabila seorang mengucapkan kalimat ini, ya, mungkin bagi kita jauh, ya. Ya, karena mungkin bahasa Arab ini kan, ya, ungkapan masya Allah wasyita. Adapun kita ya mungkin bahasanya enggak seperti ini. Ya. Ya, kalau bahasanya kita ya, kalau bukan karena Allah dan kamu, ya, ini sama, ya, dengan ucapan ini. Nah, ini ucapan-ucapannya semisalnya, ini bisa menjadi syirkul akbar atau syirkul asghar. Kapan menjadi syirkul akbar? Yani apabila orang yang mengucapkan kalimat ini meyakini bahwa orang yang dia sebutkan itu sama kedudukannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau dia mengatakan masya Allah wasyita itu kepada nabi, berarti dia meyakini nabi sama dengan Allah. Ini syirkul akbar. Dosa besar, bahkan mengeluarkan pelakunya dari Islam. Kenapa? Ya, mensejajarkan, menyamakan antara manusia dengan Allah. Ya. Nah, meskipun yang seperti ini jauh, ya, terjadi di tengah kaum muslimin, namun kalaupun ada, fatal. Kalaupun ada, fatal. Kenapa? Percuma dia sholat, percuma dia puasa, percuma syahadatnya. Kenapa? Batal semua. Karena ucapan ini. Di samping adanya keyakinan bahwa ada manusia yang sama dengan Allah Azza wa Jalla. Namun apabila, ya, ucapan ini sebatas di lisan saja, ya, sebatas di lisan saja, tidak ada keyakinan bahwa di antara manusia sama dengan Allah, maka ini, ya, masuk dalam kategori syirkul asghar. Ya, syirkul asghar. Nah, sehingga kemungkinan, ya, perkataan masya Allah wasyita ini dua-duanya pahit. Ya, dua-duanya pahit. Ya, kilahuma mur. Enggak ada yang baik. Ya, oleh karena itu di dalam syariat ini dilarang, ya, mengucapkan kalimat ini sebagai bentuk saddu zari'ah. Ya, tapi kan enggak sampai keluar dari Islam, betul. Ya, ini masuk dalam syirkul asghar. Meskipun asghar tapi dosa besar yang paling besar. Ya. Khawatir ketika dibiarkan ataupun dibolehkan meskipun pelakunya masih muslim tapi terancam. Ya, apalagi syaitan senantiasa menghembuskan kepada seseorang untuk terjerumus ke dalam kekafiran tanpa ia rasakan. Nanti awalnya berupa ucapan, masya Allah wasyita, kalau bukan Allah dan kamu, kami gak mungkin seperti ini. Ya. Misalkan dia diberikan apa bantuan terus, misalkan, ya, santuni misalkan. Akhirnya dia kagum dengan orang itu. Awalnya sekedar ucapan saja, masih ada keyakinan Allah yang memberikan rezeki dia selama ini. Masya Allah wasyita. Tapi lama-kelamaan, oh iya, bergantung kepada manusia, bersandar kepada makhluk, fatal. Ya, sehingga bisa jadi awalnya syirkul akbar, lama-kelamaan syaitan mempermainkan dia, kemudian akhirnya dia tawakalnya kepada selain Allah, lupa dengan Allah, ya, kecanduan, bergantung kepada makhluk, ya, mengerikan. Tanpa dia sadari, jatuh dalam kekafiran. Na'udzubillah. Sehingga sebagai bentuk saddu dzara'i, ya, menutup pintu-pintu, ya, yang bisa menjerumuskan, ya, seseorang kepada kekufuran, akhirnya dilarang seperti itu. Apalagi ini bukan sekedar dosa saja, tapi masuknya ke dalam kategori, ya, dosa besar. Nah, an Qutailah, dari Qutailah, anna Yahudiyan atalin Nabi alaihi salatu wassalam, bahwa ada seorang Yahudi datang kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Yahudi, ya, terjadi khilaf ya tentang asal muasal penamaan Yahudi. Ya, ada yang menyebutkan bahwa Yahudi, ya, itu disilahkan Yahudi karena ini, ya, penisbahan kepada perbuatan mereka dahulu. Ya, karena mereka ini adalah dari keturunan Bani Israel. Ya. Yang mana di antara nabi-nabi yang Allah utus ke tengah mereka adalah Musa alaihissalam. Ya, dari perbuatan mereka, ya, yang kembali ya kepada nabi yang Allah utus ke tengah mereka, akhirnya mereka dinamakan Yahudi, yaitu dari firman Allah Azza wa Jal, Inna hudna ilaih, Suratul A'raf 156. Maksudnya sesungguhnya kami roja'na ilaih, ya Musa. Ya. Ini sebab yang pertama, penisbahan kepada perbuatan mereka yang kembali kepada nabi mereka. Ada pula yang menyebutkan bahwa istilah Yahudi itu penisbahan, penyandaran kepada ya kakek moyang mereka, yaitu yang bernama Yahuda bin Ya'qub. Yahuda dengan zal, ya, bukan da. Yahuda bin Ya'qub. Ya. Sehingga akhirnya keturunannya dinisbahkan kepada beliau ini. Ya, kepada Yahuda. Sehingga muncullah istilah Yahudi. Alhasil, ini diantara yang dipaparkan oleh para ulama tentang sebab penamaan Yahudi. Kesimpulannya ada dua, ya, ada kemungkinan dinisbahkan kepada perbuatannya, ya, yaitu arrujuk kembali, artinya hudna, inna hudna ilaik, atau kembali kepada, ya, penyandaran ke kakek-kakek mereka, yaitu Yahuda bin Ya'qub, keturunan Nabi Ya'qub alaihissalam. Wallahu a'lam. Maka si Yahudi ini datang kepada Nabi, ya, faqala, kemudian, ya, dia mengatakan, innakum tusyrikun taqulun masya'allah wa syi'ta. Ya, sesungguhnya kalian telah berbuat kesyirikan, kata Yahudi. Karena kalian telah mengatakan masya'allah wa syi'ta. Ya. Masya Allah wa syi'ta. Ya, karena kalian telah mengatakan, ya, Masya Allah wa syi'ta, apa yang Allah kehendaki dan engkau wahai Muhammad kehendaki. Nah, wa taqulun, demikian pula kalian telah mengatakan wal Ka'bah, demi Ka'bah, demi Ka'bah. Nah, ini kritikan, ya, dari si Yahudi yang mengadukan, melaporkan perbuatan sebagian para sahabat ini kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam. Oh, ternyata sebagian sahabat mengucapkan kalimat ini, Masya Allah wa syi'ta wal Ka'bah. Lalu bagaimana respon Nabi? Fa'amaruhumun nabiyyu idha aradu an yahlifu an yakulu wa rabbil Ka'bah. Wan yaqulu masyaallah wa masyaallah tsumma syi'ta. Maka Rasulullah memerintahkan kepada kaum muslimin, kepada para sahabat, apabila mereka hendak bersumpah, maka hendaklah mereka mengatakan wa rabbil Ka'bah, ya, demi Rabb, ya, pemilik Ka'bah yang mulia ini, atau mengatakan masyaallah tsumma syi'ta, apa yang Allah kehendaki kemudian yang engkau kehendaki. Berbeda di sini, ya, antara ucapan Masya Allah wa syi'ta dengan Masya Allah thumma syi'ta. Kalau Masya Allah wa syi'ta ini menyamakan antara manusia dengan Allah, dan ini syirik, minimal syirkul asghar seperti yang kita sebutkan di awal. Kalau tanpa ada keyakinan, ya, sekedar ucapan saja, ya, tanpa ada keyakinan bahwa manusia sama dengan Allah. Tapi kalau sama, ya, atau sampai pada tingkat meyakini ada manusia yang sama dengan Allah, ya, berarti jatuh dalam syirkul akbar. Berbeda halnya dengan ucapan Masya Allah summa syi'ta, apa yang Allah kehendaki, kemudian yang engkau kehendaki pula. Maka di sini kehendak manusia mengikuti kehendak Allah. Yang seperti ini boleh, tidak masalah, karena faktanya demikian. Apa yang kita kehendaki, apa yang kita inginkan, itu tergantung dengan kehendak Allah. Ya, apa yang kita lakukan, apa yang kita rencanakan, itu tergantung dengan ketetapan takdir Allah dan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Rawahu An-Nasa'i wa shahahahu. Riwayatkan Imam An-Nasa'i dan beliau mensahihkan atau mengabsahkan riwayat ini. Walhasil Imam Ahmad juga meriwayatkan di dalam musnadnya dan juga Thahawi dalam Muskul Al-Athar, Al-Hakim dan Mustadrak. Ya. Dan beberapa para ulama yang lainnya. Walhasil dalam riwayat ini kita mendapatkan ya, beberapa pelajaran. Yang pertama bahwa Rasulullah alaihi salatu wassalam tidak mengingkari. Ya, Rasulullah tidak mengingkari orang Yahudi tersebut. Ya, ketika menyampaikan ya, teguran atau kritikan yang itu adalah kebenaran. Yang itu adalah kebenaran. Memang demikian keadaannya. Sebagian para sahabat ada yang mengucapkan Masya Allah wa syi'ta wal Ka'bah. Ya, demi Ka'bah. Ini kan gak boleh bersumpah dengan makhluk, dengan selain Allah Azza wa Jal, tentu syirik. Ya. Kemudian pula di dalam riwayat ini ya, kita mendapatkan faedah disyariatkannya untuk seorang itu rujuk ya, kembali kepada kebenaran. Kembali kepada kebenaran. Ya. Di sini Rasulullah menerima kritikan dan masukan ya, dari si Yahudi tadi. Ya. Nabi tidak mengingkarinya. Dan beliau menerima kritikan itu. Ya. Meskipun ya, kita tahu bahwa Yahudi ya, ketika menyampaikan kritikan ini ya bukan sebagai bentuk apa nasihat ya, yang kemudian mereka akhirnya ya, melihat respon Nabi lalu ternyata menerima dan positif lalu mereka beriman kepada Nabi, enggak. Ya, mereka menyampaikan kritikan ini sebagai bentuk celaan kepada Nabi, ini loh. Ya, teman-temanmu ini seperti itu. Ternyata ya, mereka juga berbuat syirik kepada Allah. Kritikan kepada Nabi, celaan kepada Nabi, namun Nabi tidak mengingkarinya. Karena itu memang faktanya. Ya, yang kemudian Rasulullah memerintahkan dan membimbing para sahabat untuk tidak seperti itu. Maka di sini, ya, seorang muslim dituntut, ya, disyaratkan di dalam syariat ini untuk kembali kepada kebenaran. Ya, ketika tersalahkan, keliru, ya, siap-siap. Ya, kalau ada yang menegur, ya, kalau ada yang menasihati, memberikan masukan, alhamdulillah. Ya. Yang sepantasnya diucapkan adalah jazahullahu khairan. Jazahullahu khairan. Semoga Allah membalasnya dengan kebaikan. Ya. Alhamdulillah. Ketika Allah tampakkan kesalahan kita yang kemudian dengan itu kita rujuk, bertobat dari kesalahan tersebut, yang kemudian kita berbenah, memperbaiki diri. Ya. Nah, ingat pesan Nabi alaihi salatu wassalam. Ketika beliau berwasiat kepada para sahabatnya ya, kepada Mu'ad bin Jabal, kepada Abu Dzar Al-Ghifari, Jundub bin Junadah, kata Nabi alaihi salatu wassalam ya, wa'ad bi as-sayyi'atil hasanata tamhuha, iringi dan ya, sertakan ya, pada setiap keburukan yang engkau lakukan dengan kebaikan. Kenapa? Karena kebaikan itu akan menggugurkan kesalahan-kesalahan yang Anda lakukan. Innal hasanat yudhibna sayyi'ah. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan yang kita lakukan dengan izin Allah akan menggugurkan, akan menghilangkan dosa-dosa dan kesalahan yang kita lakukan. Sebelumnya kita salah, keliru, manusiawi. Ya. Tapi yang paling utama, yang itu adalah kemuliaan, meskipun ini adalah ya termasuk hal yang berat, namun untuk kebaikan kita sendiri. Ya, kita terima itu. Yang kemudian kita perbaiki. Rujuk ilal haq. Ya. Itu adalah kemuliaan. Kembali kepada kebenaran. Ya, ketika ada yang mengingatkan kita, alhamdulillah. Ya. Oleh karena itu dari sini juga ya, kita mendapatkan faedah apa? Faedah keutamaan berteman dan bersahabat dengan orang-orang saleh. Kenapa? Ketika kita salah, ketika kita keliru, ada yang mengingatkan. Ada yang mengingatkan kita. Coba kalau teman kita buruk. Ya, yang dari sisi keilmuan, dari sisi ibadah dan agama, jauh. Ya. Kita yang mungkin alhamdulillah ya, semoga Allah jaga kita semuanya ya, untuk bisa istiqomah di atas tauhid dan sunnah. Yang mungkin biasa taklim ya, biasa melakukan ritual, amalan-amalan ibadah, amalan salat, alhamdulillah. Ternyata kita tergiur dengan ya, dunia, sibuk dengan teman-teman yang buruk, akrab dengan teman-teman yang jelek. Na'udzubillah, terbawa. Ya. Bahkan sebagian na'udzubillah diberikan ibtila ya, ya, ujian, merasa tenang ketika jauh dari teman-teman yang soleh. Ya, dekat dengan teman-teman yang buruk. Waduh, kalau sama si fulan ini, aduh, cerewet, suka ditegur, ya, suka nasihati, pusing saya. Ya, masih mending sama orang awam. Ya, kenapa? Enak, ya, dibiarkan. Ya, gak ada yang menasihati, bebas katanya. Ya, ini tentunya musibah. Kalau ada orang seperti ini, musibah. Merasa lebih nyaman, lebih tenang dengan orang-orang juhala, orang-orang awam. Merasa sumpek ketika dekat dan akrab berkumpul dengan teman-teman yang soleh. Ini kebalik. Berarti hati Anda sakit. Hati Anda sakit. Ya, kayak orang ketika terjangkit wabah, ya, penyakit virus corona seperti ini, dia sehat, tapi sumpek tinggal di tempat orang-orang yang sehat. Malah jalan-jalan, ya, melancong, rekreasi ke sana kemari, ya, padahal ya transportasi umum ya itu sebagian sudah diliburkan, tutup, sebagian jalan di lockdown. Ya, tetap ngeyel juga pengen jalan-jalan, ya. Kunjung sana, kunjung sini ke tempat orang-orang awam. Kenapa lebih menenangkan? Ini berarti hati Anda sakit. Alhamdulillah. Ya. Maka jaga nikmat ini. Kemudian di antara faedah yang lain juga dari riwayat ini, dari hadis ini kita mendapatkan pelajaran bahwa kita ya di dalam Islam diperintahkan untuk menghukumi seseorang secara zahir. Diperintahkan untuk menghukumi seorang secara zahir. Ya. Ketika sebagian kaum muslimin, sebagian para sahabat mengucapkan kalimat Masya Allah wa syi'ta, tentunya kita husnudzan kepada mereka tanpa ada keyakinan bahwa mereka menyamakan antara Nabi dengan Allah. Jauh. Ya. Nah. Namun di sini secara zahir ucapan ini Masya Allah wa syi'ta ini salah. Terlepas dari niatnya, terserah niatnya mau apa, yang jelas ucapan ini salah, keliru. Ya, tapi saya gak ada ingin menyamakan antara Nabi dengan Allah, cuma sekedar ingin menghormati Nabi. Ini sebagian keterangan para ulama ya. Kenapa sebagian para sahabat mengucapkan kalimat ini kepada Nabi, Masya Allah wa syi'ta. Mereka enggak ada ya keyakinan bahwa Nabi itu sama dengan Allah, oh jauh. Tapi sebagai bentuk memuliakan, menghormati Nabi, maka akhirnya mereka mengucapkan kalimat ini. maka kita mengatakan terlepas dari apa yang diniatkan, ya, maka ucapan ini salah. Oleh karena itu Nabi luruskan. Nabi luruskan. Ya. Masya Allah, tsumma syi'ta. Itu yang direkomendasi. Silakan. Tapi kalau Masya Allah wa syi'ta, terlepas dari niatmu, Anda menyamakan si fulan dengan Allah atau tidak, itu salah. Ini jadi ucapan itu salah. Oleh karena itu, di sini kita mendapatkan sebuah pelajaran. Apa pelajarannya? Bahwa kita di dalam syariat ini diperintahkan untuk menghukumi seorang secara zahir. Ya, si fulan, ya, mengucapkan dua kalimat syahadah, mengerjakan amalan-amalan Islam, berarti dia muslim. Si fulan berjalan di atas prinsip-prinsip sunnah bersama dengan asatidah ahlus sunnah, para ulama ahlus sunnah, berarti ahlus sunnah. Ya, si fulan misalkan berjalan bersama orang-orang yang menyimpang, bahkan mencela ulama-ulama sunnah, berarti bukan ahlus sunnah, meskipun mengaku sebagai ahlus sunnah secara zahir. Ya, karena masing-masing, ya, itu ada ciri-cirinya, ada tanda-tandanya secara zahir. Ya, demikian pula di dalam riwayat ini, ya, di dalam hadis ini kita mendapatkan pelajaran bahwa terkadang, ya, seorang mukmin, ya, orang yang berilmu, ya, itu terjatuh dalam kesalahan. Terjatuh dalam kesalahan. Dan itu manusiawi. Ya, para sahabat, ya, tanpa, ya, merendahkan kemuliaan dan kehormatan mereka sebagai generasi yang paling afdol, ya, dari seluruh umat manusia yang ada, namun toh mereka juga manusia biasa. Keliru mereka. Salah, ya. Nah, oleh karena itu, ini ternyata diketahui oleh seorang Yahudi. Si Yahudi tadi tahu perbuatan sebagian sahabat Nabi, sahabat Muhammad ini. Langsung datang kepada Nabi, menyampaikan kritikan. Nah, maka sebagian orang yang berilmu, keliru. Sebagian orang yang saleh, keliru. Itu manusiawi. Dan itu bukanlah celaan. Ya, bukanlah celaan kepada orang tersebut. Selama, ya, dia kembali, ya, kepada kebenaran. Menerima nasihat itu. Mengakui kesalahannya dan menyesal. Kemudian merubah kesalahan tersebut dengan kesolehan, dengan kebaikan. Itulah kemuliaan. Jadi bukan berarti orang yang baik, orang yang berilmu, orang yang soleh itu gak pernah salah. Tetap salah, ya, pernah itulah. Meskipun, ya, kebaikan-kebaikan yang ia lakukan itu menutupi kesalahan yang ia lakukan. Sehingga jangan sampai dijadikan sebagai celaan. Yang salah, dan itu adalah kerendahan dan kehinaan, adalah ketika seorang terjatuh dalam kesalahan, kemudian diingatkan, ditegur, dikasih masukan, bahkan bukan hanya satu arah, berbagai arah, dan berulang kali, bahkan berkali-kali. Bukan cuma sehari, dua hari. Tahunan misalkan, sudah diingatkan. Gak mempan. Ya, maka rasakan sendiri kehinaan di dunia sebelum di akhirat, na'udzubillah. Nah, dan ini disebutkan oleh beliau, ya, pada awal bab ini, dan setelahnya disebutkan pula beberapa dalil yang lain. Insyaallah kita sambung pada pertemuan yang akan datang, bismillah ta'ala. Semoga yang sedikit ini bermanfaat untuk kita semuanya. Ya, tetap bersabar dan berusaha untuk banyak-banyak doa, ya, dan memperbanyak amal saleh, sedekah, istighfar, taubat, ya, qiraatul Quran, apalagi ini beberapa hari ke depan, insyaallah. Semoga Allah memberikan kepada kita, ya, kesehatan untuk bisa menyambut bulan suci Ramadan meskipun suasananya enggak seperti dulu, ya. Alhamdulillah. Ini kesempatan, ya, untuk kita banyak-banyak introspeksi dan muhasabah. Ya, menghisab dan menghitung-hitung apa sih yang sudah kita lakukan terhadap ya, Islam ini, terhadap dakwah ini. Ya. Bahkan sebelum itu, untuk diri kita sendiri, apa yang sudah kita perbuat, apa yang sudah kita lakukan. Ya. Nah, wallahu ta'ala alam biswab, yang mungkin yang bisa kita sebutkan, semoga bermanfaat untuk kita sekalian. Mohon maaf atas kelebihan ataupun kekurangan. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.